paksa arahnya cinta karena keadaan dan perbedaan. Jalan masih panjang, jangan ucap janji, nikmatilah kasihmu hari ini. Sanggupkah aku mengerti, tapi jangan paksa.